Ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mentuhankan yang bukan Tuhan, termasuk lafadz Allah. Itu kesalahan. Maka kalau ada orang seperti tadi di Malaysia, ya ini alhamdulillah itu bukan di Indonesia. Gitu ya. Karena Indonesia mayoritas orangnya baik-baik, Islamnya luar biasa. Gitu ya. Nah selanjutnya, kalau tadi pastor protes, nabimu itu belum tahu jalan yang benar, ya, kok masih berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Itu minimal jawabannya ada dua, minimal. Minimal, mungkin gak tahu hayam uruk bagaimana jawabannya ini. Begini, jadi itu merupakan bahwa apa ya, Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran, gitulah. Kalau bahasanya Cak Non, jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran. Jangan hanya pakai logika benar salah, tapi Islam juga mengajarkan baik buruk. Bahwa orang merasa sudah, bahwa orang harus mencari jalan yang benar, harus berada di jalan yang benar, itu iya, kan begitu, ya? Tapi kalau orang merasa sudah benar, ini tidak baik, gitu ya? Jadi boten. Nah, itu sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita, meskipun kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi diajarkan oleh Allah untuk selalu ihdinash shiratal mustaqim. Jadi Al-Qur'an bukan hanya berisi kebenaran dan salah, tapi berisi baik dan buruk. Jadi orang benar itu api, tapi rumungso benar itu ora api. Orang berada di jalan menuju surga itu api, tapi kok rumongso wis pasti melebu surga, seperti sudah bikin MOU dengan malaikat Ridwan, tanda tangan ra usah diubah pasti masuk surga. Itu tidak boleh. Jadi ini ihdinas siratal mustaqim, ini ajaran kebaikan, ya, bahwa yang baik itu orang harus selalu merasa tidak berada di jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita ma'iyah ini merasa masih berada di jalan yang sesat. Gitu ya. Loh iya, kalau sudah benar ya enggak usah perlu begini. Karena merasa sesat akhirnya kita sering berkumpul. Begitu, itu jawaban pertama. Jadi Islam mengajarkan itu. Jadi jangan merasa sudah benar. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa jalan lurus itu dinamis. Nah, gitu loh ya. Dinamis, bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu loh. Oleh karena itu mungkin sekarang kebenarannya begini, besok begitu. Ini butuh campur tangan Tuhan, gitu ya. Untuk membuat kita tahu yang sekarang benar begini, yang besok jangan kok karena fanatik Pak Harto, pokoknya ingin presidennya Pak Harto terus. Nah, ya enggak benar. Sehingga ditulis di truk-truk. Piye kabar ini? Memangnya terus dunia Pak Harto terus? Nah, gitu ya. Oke? Jadi kebenaran sekarang yang perlu kita cari dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran itu dinamis. Maka terus ihdinash shiratal mustaqim. Saya kira itu gini Pak Yai. Iya, iya. Jawabannya sangat bagus. Mulane gak kalah karo Mahfud MD. Oh iya. Madura. Ya. Oke, gini Pak Yai. Kemarin yang juara champion siapa? Real Madrid. Ya. Kalau Barcelona juara enggak? Kalau setelah juara dikasih piala terus ke lapangan lagi, tanding lagi, kira-kira mesti menang tak? Belum tentu. Jadi juara itu sesaat. Nanti belum tentu juara. Upama juara meneh, mari ngunu gurung mesti meneh. Gitu. Maka ihdinas shiratal mustaqim. Iya. Dinamis. Dinamis. Sembayang tahajud, wiritan, sampai keturun, sampai jam 11. Cewek saking khusuke sampai belek ngene sampai loh jam 11. Wis gak sembahyang subuh lak ngono. Mulane idinas Shiratal Mustaqim tidak mandek hidup itu. Hari pertama puasa terus idinas Shiratal Mustaqim supaya hari kedua yo puasa lak ngono sih wong urip. Jadi tadi itu Pak pendeta itu ya saking lorone atine akhirnya ndolek-ndolek perkara koyok ngono iku slamet gak Dik Maiyah de. Ngomong Dik Maiyah kon. Dipeketeng karo arek-arek. Itu kelirunya lagi Pak Muzamil. Siapa yang bilang Rasulullah menyuruh umatnya apa namanya mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim? Emang Rasulullah yang ngarang sholat? Di dalam Islam ibadah mahdho itu perintah Allah langsung dengan segala muatannya. Ya Ustaz ya? Betul, betul. Itu namanya ibadah mahdho. Itu loh. Jadi yang nyuruh itu Allah sendiri. Dan yang ngarang kalimatnya siapa? Gusti Allah dhewe. Jadi Gusti Allah iki karo kono iku guyon. Mesra. Ya wis Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis khusyuk kaya ngono, jek tetep jika ngomong Ihdinash Shiratal Mustaqim kudu guyu dhewe. Lho ngene iki jek gurung bener ta ngono kan. Lah ngono sih. Lho, itu kemesraan. Kalau Anda tidak punya rasa kemesraan kepada Allah kan kok gendeng dhewe kon. Misalnya Allah mengatakan aku ini haus wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku aku ini lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku aku ini kesepian, kenapa engkau tidak menyapaku, kata Allah. Lah nek kon pikiranmu terlalu PKS. Kok PKS? Sorry. Terlalu opolah gitu ya, terlalu kaku kok. Guyon. Mosok Gusti Allah lesu. Mosok Gusti Allah ngelak yang bener ah, mosok ngono. Gitu ya. Nah, itu kan Allah sedang bermesraan. Hambanya bertanya, "Ya Allah, mana mungkin engkau lapar? Engkau Maha segala-galanya. Mana mungkin engkau haus? Mana mungkin engkau kesepian? Engkau memiliki semuanya ini. Tidak mungkin engkau lapar, haus dan kesepian." Terus Allah menjawab, "Kalau engkau menjumpai orang lapar, kasihlah makan karena aku bersama dia." Apa tadi? "Kalau engkau menjumpai orang kehausan, berikanlah dia minuman karena aku bersama dia, tidak bersama kamu. Begitu kamu memberi, aku bersamamu. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku bersama yang tidak kau beri itu." Lula tepak sih di Gusti Allah kayak ngono iku nggih. Lho tepak. Terus marngono dia bilang, "Aku ini Maha bersyukur." Lho lucu ah Gusti Allah kok bersyukur iki. Kayak Gusti Allah tahu butuh apa, diewangi sapa, terus Gusti Allah tahu njaluk tolong ngono ta? Lah ndak to? Gusti Allah masuk perlu ditulungi sapa-sapa? Lah enggak to. Jadi kalau Anda bikin GP Ansor iku artinya apa? Gusti Allah iku sakno meh nek gano Ansor sapa sing nulungi ngono ta? Lah gak sih? Jadi Ansorullah itu kan yang menolong Allah. Intan surullah yansurkum. Aslinya kan Allah enggak butuh pertolongan, tapi itulah cara dia bersilaturahmi mentajalikan dirinya di dalam pergaulan dengan kamu. Jangan dipikir Allah benar-benar butuh. Apakah Allah terpengaruh kon enggak sembahyang terus waduh arek-arek enggak sembahyang lor atiku masa ngono lah gak. Jane ya gak apa-apa, cuman kan demi kepentingan kita sendiri Allah meletakkan diri seperti itu. Nah, di luar Islam, di luar Rasulullah ndak kenal kemesraan koyo ngono iku. Gitu lho, Rek. Mulane Ma'iyah itu kan nomor siji kemesraan toh. Mulane meso gak tapek gak dadi negatif nek ngene. Nggih ta mboten? Lho nek gurung kenal, nek resmi meso iku elek. Nek wis kenal apik kaya ngene iki, gak mesuh iku elek. Ngerti mboten? Lho nek kon wis dadi bojone Mbak Mas Ipung ya jundu-junduan gak masalah. Ayo ta Mas lak kebelet iki lho. Lah ya gak masalah, ya. Lah gak apa-apa sih wong wis bojone dhewe. Tapi nek karo wong liya gak oleh kan ngomong ngono. Kan gitu teman-teman sekalian. Jadi Pak Muzamil, terima kasih atas jawaban mengenai dinamis. Aku gak nyongko loh, nek Kyai Meduro ngerti kata dinamis itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, masyaallah. Tadi dia juga marah sama saya. Kok saya enggak diajak ke Pendopo Mojopahit? Emang Mojopahit bisa berdiri kalau tidak ada Arya Wiraraja? Ngono iku teh ya katu mate aku. Iya wes, iya wes, iya Meduro. Iya. Heeh, bener aduh. Top. Betul, betul. Iya. Bener ya? Betul. Coba tolong ceritain dikit aja. Temenar roh sampean niku. Jadi teman-teman tadi saya sampaikan betul itu sama Cak Nun. Nah itu ya. Jadi bahwa Majapahit ini ya semua ya saya tidak berarti Madura sentris ini jangan. Tapi ini kan fakta sejarah bahwa Raden Wijaya kan mantunya Raja Kartanegara Singosari. Singosari diserang oleh Jayakatwang, dibakar habis. Raden Wijaya ini melarikan diri. Kemana larinya? Ke Madura. Nah, dan yang menolong adalah Arya Wiraraja. Nah. Arya Wiraraja. Oke. Oleh karena itu jangan kenal Madura hanya karena satenya. Jadi kalau ada orang Madura kok tahu bahasa dinamis, ini kecil. Jadi waktu itu bagaimana Raden Wijaya ini bisa kembali seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh Jayakatwang mau dipateni ini ya. Ketemulah dengan Arya Wiraraja, seorang raja Madura yang ahli strategi. Wah. Ahli strategi. Jadi dia tahu bagaimana mendirikan kerajaan itu tahu, gitu ya. Akhirnya Raden Wijaya ini dikasih nasihat gini-gini. Nah, akhirnya Arya Wiraraja ini menemui Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ditemui, akhirnya si Raden Wijaya bisa diterima kembali dan di tempat ini. Kan begitu ya? Ini jasanya Arya Wira. Jadi kalau ada Majapahit besar, Majapahit menjadi Nusantara, ada Sumpah Palapa, Arya Wiraraja, Madura tidak bisa dihilangkan. Oke, begitu ya. Gitu. Tapi orang Madura itu baik hati, Danu. Mestinya kalau dia bisa mengantarkan Raden Wijaya jadi raja, dia juga bisa menaklukkan Raden Wijaya. Tapi dia sufi, gitu ya. Sufi. Jadi orang kepinginan. Jadi ada Raden Wijaya yang dilatih oleh dia, dikasih masukan jadi raja besar, gitu ya, Majapahit besar. Dia tidak minta bagaimana supaya apa? Dia melakukan pemberontakan. Dan itulah sufinya Arya Wiraraja. Mungkin begitu. Jadi ini sejarah kan. Jadi kalau jenengan ngajak saya ke sini malam ini betul. Untuk tambahan informasi ya, ini bagus sekali untuk tambahan informasi. Jadi Anda kan kadang-kadang kan enggak paham toh. Dari Surabaya nyabrang 20 menit loh. Tiba-tiba bahasane wis waduh karo-karuan ya. Suwe jenengan ku dene lak meh-meh padha sih. Ki gak moro-moro kok lho kok terus koyo ngene. Raine koyo ngono, kelakuane koyo ngono. Nek dodol salah jawab e gak ngenake. Salah legi. Terus jarene sing tuku, wis kadung tuku. Ternyata sepet. Terus muring-muring balik nang sing dodol, Pak. Sampean niku jari legi salak wis cilik sak opel-opel sepet pisan. Terus jari sing mau Madura, sampean ayu tapi upile sak salak-salak. Ya apa? Wong Jawa gak duwe akal kaya ngono iku gak duwe nek wong Madura. Akhirnya saya cari dalam antropologi dan dalam sejarah orang Madura itu ada hubungan genetik apa tidak sama orang Jawa. Ternyata tidak ada. Kalau Bali, raja-raja Bali turunan Majapahit. Jadi kalau Ramadan, raja-raja Bali pergi ke Demak untuk nyadran ke kakek-kakeknya. Tapi kalau orang Madura, dia lebih tua. Jadi ternyata orang Madura itu adalah turunan Melayu Sumba. Anda belum pernah dengar? Sudah. Maksudnya mereka. Nek sampean wong Madura burung tau kurung iki ya kebajut sampean. Jadi ini orang Melayu Sumba, bukan Melayu yang di Malaysia dan di Riau. Melayu yang mereka kan pedagang. Kalau Melayu itu kan pedagang umum. Sehingga bahasa Melayu di pasar Batavia dijadikan bahasa Indonesia. Karena eksplorasi orang Melayu, eksplorasi kapitalisasi. Nah, yang tidak suka kapitalisme ini akhirnya memisahkan diri, itu yang disebut Melayu Sumba. Tapi ternyata meskipun sudah melarikan diri, tambah luwe pinter dagangnya. Nek lungo kaji sing dilirik wesi-wesi ini. Numpak pesawat sing didelok iku kipirang tahun meneh ya iki ya. Kira-kira dadi besi tua ngono, pokoke nalurine iku ngono. Ka'bah iku upama ana wesine ya bahaya iki. Ya tapi bahwa orang Madura itu sufi bener, keliling kemana-mana ya sampai ke Kanada kata dia. Dia bikin kota di Kanada namanya Toronto. Asli ini Ronto-Ronto. Mergo sing gawe wong Madura Toronto. Ngono carine kalah. Kalah musuh wong Madura. Kon meneh mlebu swarga kaget begitu buka lawang wis ana wong dodol sate niku. Wes. Kita sudah GR-GR masuk surga, harus kedisian wong Madura. Teman-teman sekalian, saya minta habis ini kita merenung sedikit, memohon kepada Allah agar apapun saja keadaannya, bagaimanapun kita tetap orang Indonesia, bagaimanapun kita tetap harus mencintai semuanya. Teman-teman sekalian, kita sekarang melantunkan bersama-sama salawat nariah. Mudah-mudahan seluruh masalah pribadi Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, masyarakat Anda, dan bangsa kita semua oleh Allah dibimbing melalui keikhlasan hati Anda. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu monggo jumeneng sedaya. Oh. Saya cuma pesan, nanti Ustaz Nur Somad akan memimpin doa. Saya pesan, sehabis ini jangan menomor satukan mau apa, karep ngopo. Tapi nomor satukanlah, ingat Allah dan memohon ya Allah, mbok yang terbaik bagimu yang berlaku untukku dan untuk bangsaku. Dan Anda siapkan untuk itu. Gitu ya. Jadi duduk karep ngopo, ngonek gak kelakon kon kecewa. Tapi ya Allah, nopo sing sae kanggene panjenengan untuk kami semua, ya Allah, berilah ketentuan untuk terjadi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ngoten nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin abdika wa rasulika Nabi Muhammad. Allahumma shalli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayidina Muhammad. Wa akshih Allahumma binurika kama ghasyat sahabat tajalliyati fa nadhara ila wajhikal karim. وبحقيقة الحقائق كلم الله العظيم الذي أعاده من كل سوء اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي به روعنا وتلم بها شعثنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, قلب